Apa hukum menunda-nunda pembayaran utang dalam keadaan dia mampu? Nabi mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu, yang kaya tapi menunda-nunda, ini perbuatan zalim. Kecuali sudah ada kesepakatan, memang belum waktunya. Ya belum waktunya. Kalau sudah dan dia mampu, maka perbuat zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Kedzaliman yang membuat halal apanya? Kehormatannya. Dan membuat halal dia dihukum. Ya tentunya ada aturannya dalam syariat.